تبعهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara-saudara kita di luar sana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup tapi tidak dapat ikut melaksanakan fardu Jumat bersama kita. Apa sebab? Karena terbaring di rumah sakit menderita suatu penyakit musibah titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suatu perjalanan panjang musafir tidak diwajibkan salat Jumat berjamaah. Tapi ada pula saudara kita yang tidak ada satu kekurangan apapun, badan sehat, usia masih dititipkan Allah, tapi tetap juga tidak dapat ikut bersama kita. Apa sebab? Disebabkan karena tidak ada nikmat istiqamah iman dan Islam. Bersyukur kita kepada Allah, tiga nikmat ini masih ada dalam diri kita. Saat ini kita masih hidup, saat ini kita masih sehat, dan saat ini pula masih ada nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Tak ada ungkapan yang paling indah diucapkan oleh seorang muslim selain ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan perbuatan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan memperbanyak selawat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalasnya sesuai janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas dengan 10 kebaikan. Wa huqqat anhu asyara sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pada hari yang paling mulia, sayyidul ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat yang agung dan mulia ini, mari kita perbanyak selawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada pada tanggal 29 bulan Rabiul Akhir. InsyaAllah tenggelam matahari petang nanti kita memasuki tanggal 1 Jumadal Ula. Apa yang terjadi? Ada perubahan bulan dari tanggal 29 masuk ke bulan 1. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berpindah menjadi tahun. Itu terus silih berganti. Itu pula yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawwiluha, demikianlah hari-hari itu kami putar, demikianlah hari-hari itu kami pergantikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah ganti hari demi hari? Allah putar. Dulu nenek moyang kita yang hidup di atas muka bumi ini, kemudian berganti dengan generasi bapak dan ibu kita, kemudian berganti dengan generasi kita, tak lama lagi kita pun akan menyusul mereka, lalu berganti dengan generasi anak cucu cicit kita. Hari diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduk dunia pun dipergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkat ayyamun nudawwiluha, demikianlah hari-hari itu kami tukar dan kami pergantikan. Untuk apa Allah ganti? Liya'lamallahu alladhina amanu, Allah ingin menguji siapa yang tetap beriman. Tak lain tak bukan, Allah ganti hari ini menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi windu, sampai masa yang ditetapkan Allah sampai tibanya hari kiamat. Untuk apa Allah pergantikan? Liya'lamallahu alladhina amanu, Allah ingin menguji siapa yang masih tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa manusia ini lahir membawa iman tak dapat diperselisihkan. Sepakat semua ulama berdasarkan hadis Nabi SAW dalam kitab Sahih Al-Bukhari, "Ma min mauludin," setiap anak yang lahir, "illa yuladu 'ala al-fitrah," maka semuanya lahir dalam keadaan fitrah. Makna fitrah adalah fitratul Islam. Dia lahir membawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau ada anak kecil yang mati, maka dia tetap disalatkan padahal dia belum bersyahadat, padahal dia belum melaksanakan salat, padahal belum melaksanakan puasa. Kapan dia Islam? Karena dia sudah bersyahadat di hadapan Allah ketika dia berada di alam ruh, ketika dia berada di alam arwah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Wa in taqadha rabbuka," ingatlah ketika Tuhanmu mengambil sumpah, "min bani Adam," dari anak cucu Adam, "min zuhurihim dhurriyyatahu," ketika Allah ambil sumpah, "wa ashhadahum ala anfusihim," Allah ambil kesaksian kepada diri mereka. Apa kata Allah kepada anak cucu Adam? "Alastu bi rabbikum," bukankah aku ini Tuhan kamu, bukankah aku ini Rabb kamu? Apa kata semua roh yang ada di alam arwah saat itu? "Qalu bala," ya, engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain engkau ya Allah. "Bala syahidna," kami bersaksi kepada engkau ya Allah bahwa engkau adalah Tuhan kami. Antakulu yaumal qiyamah, tapi nanti pada hari kiamat kamu akan mengatakan, "Inna kunna an hadza ghafilin," kami lupa, kami lalai, kami tak ingat ya Allah. Intinya bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan membawa fitratul iman, membawa fitrah iman dan Islam. Bahwa lahir dalam keadaan beriman, Nabi menyatakan demikian, tak dapat disangkal. Tapi apakah kita mati dalam keadaan beriman? Tak ada jaminan. Betapa banyak orang yang lahir dalam keadaan beriman, ketika besar dalam keadaan beriman, dilahirkan dalam keluarga yang beriman, bapaknya muslim, ibunya muslimah, tinggal di negara mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi na'udzubillah mati dalam keadaan kafir, tidak membawa iman dan Islam. Oleh sebab itu, bahwa kita lahir semuanya dalam keadaan beriman, suatu kepastian, suatu keniscayaan. Tapi bahwa kita mati dalam keadaan beriman, belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan itulah, maka setiap salat kita panjatkan doa kepada Allah, "Allahumma aktim lana bi husnil khatimah," ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, "wa la tahtim alaina bi su'il khatimah," jangan kau tutup usia kami ya Allah dalam keadaan su'il khatimah, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena iman dapat tercabut, karena iman dapat lepas dari badan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? "La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min," seorang pezina tak akan berzina kalau dia beriman. "Wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min," tak akan mencuri seorang pencuri kalau dia beriman. "Wa la yasrabu as-sharibu hina yasrabu wa huwa mu'min," seorang peminum khamar tak akan minum khamar kalau dia beriman. Apa makna hadis ini? Bahwa seorang pezina ketika dia berzina imannya terlepas dari badan. Bahwa ketika seorang pencuri mencuri imannya terlepas dari badan. Bahwa seorang peminum khamar ketika dia meminum khamar imannya terlepas dari badan. Adakah jaminan bahwa Israel mencabut nyawa setelah iman kembali lagi masuk ke dalam badan? Tak ada jaminan. Israel ketika dia datang, apa kata Allah? "Likulli ummatin ajal," setiap umat ada ajalnya. "Wa idza jaa ajaluhum," kalau ajal mereka tiba, "la yastakhiruna sa'atan," tak dapat ditunda walau sesaat. "Wa la yastaqdimun," tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahir membawa iman tapi mati belum tentu membawa iman. Apa saja ujian? Tadi disebutkan bahwa Allah ingin menguji, "Waliya'lamallahu alladhina amanu," Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap di bawah lahir, tetap di bawah hidup, dan tetap di bawah mati. "Alaiha nahya," dengan itu kita hidup. "Alaiha namutu," dengan itu kita mati. "Wa biha nub'atsu insyaallah," dan dengan itu pula kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak semua orang lulus dengan ujian iman. Apa saja bentuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap keimanan? Banyak orang menyangka kalau dia sakit dia sedang dikuji. Banyak orang menyangka kalau dia sedang dalam keadaan meninggal dunia saudaranya, kerabatnya, hilang harta bendanya, bahwa dia sedang diuji. Tapi ketika dia diberikan nikmat, dia sangka dia sedang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ini perlu diluruskan. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji iman seseorang bukan hanya dalam musibah, bukan hanya dalam kematian, bukan hanya dalam kebakaran, bukan hanya dalam kehilangan harta benda. Tapi bentuk yang baik-baik pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa balawnahum bil hasanat was sayiat. Kami uji orang-orang beriman itu bil hasanat, dengan yang baik-baik. Jadi bentuk ujian bukan hanya yang tak baik, yang baik di mata kita pun sebenarnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa bentuk ujian yang diberikan Allah ketika manusia menjalani hidup di dunia. Ujian pertama yang diberikan Allah taala adalah ujian kekuasaan. Ada orang yang lulus, tapi banyak yang tak lulus. Dalam Al-Quran disebutkan ada yang lulus, ada yang tak lulus. Siapakah orang yang diuji dengan kekuasaan dan dia lulus? Dia tak lain tak bukan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam bukan hanya berkuasa pada manusia, dia berkuasa pada angin, dia berkuasa pada binatang, dia berkuasa pada jin. Ayat Al-Quran membuktikan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata semut? Ya ayyatuhan namlun qulu masakinakum. Wahai para semut, masuklah kamu ke dalam sarang kamu. Karena takut diinjak oleh Sulaiman. Nabi Sulaiman faham bahasa semut. Semut pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Para jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Apa kata Allah SWT menceritakan kekuasaan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ingin memindahkan kursi singgasana Balqis dari kerajaan Sabak di Yaman, ingin dipindahkan ke Palestina. Lalu berkatalah Sulaiman, diabadikan dalam Al-Quran, ya ayyuhal mala'u, wahai pasukanku, ayyukum ya'tuni bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang sanggup membawa singgasana Balqis dari kerajaan Sabak di Yaman? Siapa yang sanggup membawanya ke Palestina sebelum mereka sampai ke Palestina? Waqala ifritun minal jin, waqala ifritun minal jin. Berkatalah jin ifrit. Apa kata jin ifrit? Ana atika bihi, hai Sulaiman, aku sanggup membawa singgasana Balqis qabla an taquma min maqami, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Wa qala alladhi indahu ilmu minal kitab, berkatalah seorang laki-laki, dia manusia, dia bukan jin, tapi manusia yang saleh, yang punya ilmu dari kitab suci. Apa dia katakan? Ana atika bihi, aku sanggup membawa singgasana Balqis qabla an yartadda ilayka tarfuk, sebelum matamu berkedip. Apa yang kita ambil pelajaran dari ayat ini? Bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam dititipkan Allah kuasa bukan hanya pada manusia. Kuasanya meliputi angin, meliputi awan, meliputi semut yang di dalam sana, bahkan kekuasaannya sampai pada jin yang disebut dalam Al-Quran. Tapi sanggupkah Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya ingkar kepada Allah? Nabi Sulaiman tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang diuji ketika dia sanggup memanggang kuasa, maka dia sama seperti ujian yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Adakah manusia yang tak lulus? Ada. Itu pun disebutkan juga dalam Al-Quran. Ketika dia dititipkan Allah kuasa, lalu dia tidak lulus, dia katakan ke hadapan rakyatnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Siapa dia? Dia adalah Fir'aun laknatullah, Fir'aun penguasa Mesir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia sadar bahwa kekuasaan itu titipan? Ketika dia tenggelam di Laut Merah, falamma adrakahul gharaku, ketika dia tenggelam di Laut Merah, disitulah dia baru sadar, baru dia katakan, amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Ujian pertama adalah ujian kekuasaan. Tapi orang Islam tak boleh takut pada kekuasaan. Memang ada yang gagal, Fir'aun, tapi ada yang sukses, Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan dalam Islam diajarkan, di antara orang yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat ada 7 golongan. Salah satunya adalah imamun adilun, seorang imam yang adil mendapatkan naungan pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ujian pertama adalah ujian kekuasaan. Ujian kedua yang dititipkan Allah kepada hamba-Nya adalah ujian harta. siapa contoh tipikal model manusia yang dititipkan Allah ujian harta? Dia adalah Nabi Daud alaihissalam, ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekuasaannya meliputi dari Palestina sampai ke Babilonia, seluruh jazirah Arab dikuasai oleh Nabi Daud alaihissalam. Tapi kekuasaannya dan kekayaannya tak membuatnya lupa kepada Allah. Dia sadar bahwa itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang tidak lulus ketika diuji dengan harta? Itu pun disebutkan dalam Al-Qur'an. Siapa yang tidak lulus? Qarun, ketika dia dititipkan harta oleh Allah lalu bangkit angkuh dan sombongnya. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Harta yang banyak ini adalah hartaku. Harta yang banyak ini adalah hasil titik peluh keringat banting tulang yang aku lakukan pagi dan petang. Tak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ketika diminta menunaikan kewajiban harta untuk bersedekah, maka Qarun tidak mau memberikan hartanya disebabkan keangkuhannya. Dia sangka bahwa itu hasil pekerjaannya. Dia lupa bahwa harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang Islam jangan sampai lalai lalu dia anggap harta ini melupakan kepada Allah, lalu dia tidak mau mencari harta, lalu kemudian harta dianggap hanya penghalang kepada Allah. Orang Islam diajarkan mesti kaya, orang Islam diajarkan mesti mampu. Dalam sebuah hadis disampaikan Nabi, at-tajirus saduqul amin, seorang pedagang saduq, seorang pedagang yang jujur, al-amin, seorang pedagang yang amanah, nanti dibangkitkan pada hari kiamat ma'as-siddiqin wan-nabiyyin wasyuhada was-shadiqin. Pedagang yang jujur dan amanah, dia kaya, dia akan dibangkitkan bersama siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wan-nabiyyin, bersama para nabi, was-shadiqin, bersama orang-orang yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menceritakan yang sukses dan tak sukses ketika ditimpa ujian, ketika dititipkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ujian harta. Bentuk ujian yang ketiga, dititipkan Allah keluarga, istri dan anak. Ada model yang lulus, ada yang tidak lulus. Siapakah yang lulus? Yang lulus adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Diberi titipan seorang anak yang bernama Ismail. Diberi pula titipan seorang istri bernama Hajar. Ketika dia tinggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Fi wadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku di sebuah lembah, inda baitikal muharram, di samping rumahmu, di samping Ka'bah, yang tidak ada tanam-tanaman dan tak ada air di dalamnya. Tapi mereka tetap beriman kepada Allah, bahkan sampai pada tingkat puncak ketika anaknya akan disembelih, lalu dia katakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Apa jawab anaknya? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku sabar menerimanya. Ujian ketiga, diberikan anak dan istri. Tapi banyak orang yang lalai, tidak lulus dalam ujian ini. Na'udzubillah. Ujian yang keempat, diberikan Allah Subhanahu wa taala kemiskinan dan penyakit. Siapa dia? Salah satu Nabi Allah, Ayyub alaihissalam. Ketika dia kaya, dia bersyukur. Tapi ketika dia dijatuhkan dalam keadaan miskin, tepung gandum hasil pertaniannya hancur lebur, tak menghasilkan lagi. Kebun yang begitu menghijau, mengering, menjadi tak mengeluarkan gandum. Binatang ternaknya mati, anak-anaknya meninggal dunia. Tak cukup hanya sampai di situ, dia diuji dengan penyakit yang tak berkesudahan. Apakah penyakitnya? Anaknya yang mati, kebunnya yang tak lagi menguning, lalu kemudian merobohkan imannya kepada Allah. Nabi Ayyub alaihissalam tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan diri kita. Dari empat model cobaan tadi, cobaan apa yang diberikan Allah kepada kita? Kalau kita diberikan cobaan kekuasaan, mudah-mudahan kita bisa menjadi Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau diberikan cobaan anak dan istri, mudah-mudahan kita ditempatkan menjadi Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Ketika diberikan ujian kematian, keluarga, kehilangan harta benda, bahkan ditimpa penyakit yang keras, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Nabi Ayyub alaihissalam. Itu diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk